Jalan dengan mulus dan mengalir. Banyak kisah, kisah kendaraan, perkembangan zaman, mulai dari sepeda hingga mobil mewah. Sejuk berkurang oh kawan, menyesakan, macet di mana-mana dan polusi udara. Tak sadarkah langit ini sengsara? Yeah. Pakailah kendaraan sederhana, tak mewah tapi tahan lama. Sederhana bukan kemewahan. Cemari otakku dengan asa perdamaian tanpa kesombongan. Ku hembusan debu cukup terasa. Udara panas makin menggila. Pohon di pinggir jalan tak ada, seperti tinggal di neraka dunia. Sederhana.